Roma, bab 12. Tandaretan, ala panika cek saya na kesampian sarang kaulus teja. Kini kesabe pekaula nyoon kalaban ku ongku, sopaja sampian ngatoraki abek na, minangka kurban odik sema lolo ka ator ka ala, ben sema seneng pangkeliana. Kati kenikah kotuna sampian abek te ka ala, sampian je atorok ka atoran-atoran na tunya penikah. Tingkel mi oleh Allah sing oba pribadi na sampian sampe tedianyar, sopaja sampian auba. Kalaben sepenikah, sampian sangkup ngau ningi kasok kana Allah. Engki penikah, paponapa se sae, sarang se mas seneng pangkeliana, serta paponapa se sampurna. Allah ampun aparing peparing ka kaula. Keni kesabepe, kaula malai sampian seteja. Je apa ngerasa atengkian dari sesal resah. Sampian kau tu bisa ngokor abek tibi, kalaben antep asor. Ngokor abek nebang sebang, minorot kemampuan seeparingaki Allah ke sampian, polana sampian parcaja ka Isa. Betana sampian sarang kau lestaja, banyak bagianah. Seniap bagian, bedelah kau nebang sebang. Sepani kecukkan sampian sarang kau lestaja. Senare banyak, tapi setajana aropa setong beten, sabab sampian sarang kaula setaja, tetapi setong sarang almasih. Ben sampian sarang kaula setaja, setong ben setonganah, pada saling ahubungan lantaran pada anggota na setong beten. Sampian sarang kaula setaja, oleh peparing bang sebang, setak pada setong sarang setonganah. Setajana peparing kenika eparing aki sarang ala kesampian sarang kaula setaja, minorot rahmat. Deti sampian sarang kaulis teja, kotu ngangkui peparing kenikah. Orang se oleh peparing ka angkui ngaberaki bertah dari Allah, kotu ngaberaki bertah dari Allah kenikah, minorot kemampuan se beda ia bekna. Orang se oleh peparing ka angkui nolong orang lain, kotu tarongku nolong orang lain. Orang se oleh peparing ka angkui ngacer, kotu ngacer kala bentarongku. Orang se oleh peparing maraja Athena orang lain, kotu tarongku maraja Athena orang lain. Orang se oleh peparing aberi adi andik naka orang lain, kotu ajelanaki kalaben ate lampe ben sapantesa. Orang se oleh peparing ka angkui mimpin, kotu mimpin kalaben tarongku. Orang se oleh peparing ka angkui notuaki belas ase naka orang lain, kotu ajelanaki kenika kalaben ate seneng. Tares nai kalaben ikhlas, kabeji isi jahat, ben pakoko neku isi sae, sampian pasaleng taresna sampe nyarap sepka Athena. Akati orang sesat taretan, edalem setong kaluarga. Ben sampian kotu saleng aja ngadei, ngatore hormat. Pebeceng alalakon, jok les males. Alalakon ka agem pengiran, kalaben semangat dari erona Allah. Ngarep ke pengiran kelaban kumpirah, sabar e dalam kesosaan ben pahosok mun adu'a. Tolong cokopih kabutuan reng-reng Kristen lainah, ben tarima kalaban ate seneng e compok na sampian, tan taretan sa iman sesampian tak kenal. Nyoon ka Allah, supaya aberkati reng-reng sekejem kesampian. Ongguan, nyoon lagi supaya e berkati, beni e bestok. Norok perak sarang reng orang seperak, benorok nangis sarang reng orang senangis. Parokon sedaja, jek ko angko, tapi norok aki ka orang semantep ka duduk kena. Jek nganggep abok na sampian, apa yang teran dari sesal resah. Mon bede orang alako jahat ke sampian, jek males sarang kejahatan. Lakoni papun apa si anggep saya sarang sedaja na orang. Dari sampian tibi ihtiaraki ka angkui odi demi sarang sedajana oring. Tantaretan, cek sampe sampian males sakit na ateh, tingkel mi oleh Allah singokom. Sabab e dalam Alkitab e sebutaki, sengko se malesa, sengko se ngokoma, debu na pangeran. Sebalika, mon mosone sampian lapar, paringin edah. Ben mon pelkak, paring ingin om. Sabab kalaben sepanikah, orang kenika tanto arasa todus. Cek kantos sampean epakala sarang sejahat, tapi sampean kudu mekala kejahatan sareng kabecikan.